الإسلام والدين الحق لينيره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوتي الكرام رحماني ورحمكم الله Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa hadir di dalam kajian rutin kita dengan mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepada kita semuanya. Semoga Allah memberikan anugerah-Nya kepada kita semuanya. Sehingga dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka segala urusan kita akan tuntas. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas materi, terlebih dahulu mari kita luruskan niat kita. Kita luruskan kalbu kita, hati kita, sehingga jangan sampai aktivitas yang mulia ini menjadi sia-sia atau bahkan berdosa. Jangan sampai amal yang mulia ini sia-sia, apalagi sampai membawa kita kepada dosa. Ini jangan sampai. Oleh karena itu, yang pertama diluruskan niatnya, dan yang kedua adalah dipenuhi adab-adabnya. Dipenuhi adab-adabnya. Dan tidak kalah penting, barangkali bisa dilihat samping kanan kiri, kalau pegang HP kok chattingan, itu segera dijawil. Karena saya banyak menemukan kasus di kajian-kajian sunnah, mengatasnamakan kajian sunnah, tapi waktu hadir melanggar sunnah. Salah satunya pegang HP bukan untuk nyatet materi, tapi untuk chatting. Ada lagi untuk transaksi pas ngaji, ya itu tidak boleh. Ya, Ustaz lagi membahas surat Al-Baqarah sampean malah total-totalan sapi. Hati-hati. Ya surat Al-Baqarah tapi sampean yo buka surat Al-Baqarah jek malah totalan sapi. Lu apa ada ngaji sunnah begitu sak pirang-pirang mengaji sunnah iku melanggar sunnah. Ya. Maka tolong ini jangan sampai dirusak dengan perbuatan-perbuatan kita itu. Ya. Jadi dipenuhi sehingga nanti ilmu itu betul-betul bermanfaat. Dan kita enggak sadar, kita enggak sadar bahwa ketika kita hadir di majelis taklim lalu kemudian tidak fokus, yang seperti tadi saya katakan, ada yang notal dagangan, ada yang sedang transaksi, ada yang chatting janjian nanti setelah pengajian, dan macam-macam. Itu tanpa kita sadari, satu, diinget-inget ya, itu satu, itu maksiat. Satu, itu maksiat. Maksiat kepada siapa? Maksiat kepada Allah. Karena Allah berfirman, wa idza quri'a 'alaikum Qur'an fastami' wa ansim. Apabila dibacakan kepadamu Al-Qur'an, maka fastami'u, kata Allah, dengarkan. Wa ansim, dan diam untuk menyimak dan merasakan. Itu perintah dari Allah. Di ada kemarin itu apa, ibu ngaji dari mulai awal sampai akhir. Ya lumayan tuh chattingannya sak jam setengah. Yang lain dapat ilmu, dia pulang membawa dosa dan kebencian dari Allah. Orang seperti ini ngaji seumur-umur enggak akan mendapat ilmu yang bermanfaat, enggak akan mendapat ilmu yang bermanfaat. Hatinya kosong, hatinya lalai, dan itu dikhawatirkan bagian dari sifat-sifat nifaq. Itu bagian dari sifat-sifat munafik. Meremehkan Al-Qur'an, mengabaikan Al-Qur'an. Pun itu yang pertama diinget-inget bagi yang ngaji terus jagongan jarak jauh. Yang pertama dia maksiat kepada Allah. Yang kedua dia berkhianat kepada manusia. Yang kedua dia telah berkhianat kepada manusia. Berkhianatnya di mana? Tadi pamitan suaminya kemana? Ngaji kan? Nah, di sini nggak ngaji kan berkhianat. Nanti kalau pulang ditanya tetangganya, ditanya dari mana, jawabnya gimana? Dari ngaji juga. La haula wala. Itu yang kedua. Orang yang duduk di majelis taklim tapi dia enggak ngaji di sana. Itu tadi jagongan jarak jauh, dia telah berkhianat. Dia pembohong, dia penipu. Orang seperti ini identik terjebak dalam permainan syaitan. Rumang sane dadi wong apik, ning itu perbuatan jelek. Ya, dia terjebak di dalam permainan syaitan, jebakan setan yang paling banyak memakan korban. Ya ini, apa itu? Al-amani. Awas dong ya. Perangkap-perangkap setan yang paling banyak menelan korban itu, perangkap itu bernama al-amani, angan-angan kosong. Rumang saning lakoni apik ning ninggalno keapian. Ya. Ini mohon diperhatikan dimanapun, kapanpun, di majelis manapun. Makanya kan saya sampai kenceng ngomong, gak usah bangga-bangga di majelis, namun ditenani gitu loh ngaji itu, sing tenan ngaji itu. Jadi lahir batin sepenuh hati. Allah itu tahu kita di sini, nanti ilmu itu siapa yang dikasih ilmu, siapa yang tidak, itu Allah tahu pasti. Kita sama-sama datang, sama-sama hadir, lalu kemudian kita kok gak dipilih sama Allah, kan ada masalah. Ya, karena Allah tidak sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Hasan atau Imam Sahal, beliau mengatakan apa? Haramun, Allah haramkan. Allah haramkan. Yudkhiluhu nurul ilm ala qalbin mimma yakrahullah. Allah haramkan cahaya ilmu masuk. Allah haramkan cahaya ilmu masuk ke dalam hati apabila hati itu ada sesuatu yang dibenci oleh Allah. Ya, jadi kalau di dalam hati kita itu ada perkara-perkara yang gak disukai oleh Allah, di dalam hati kita itu ada sesuatu yang gak disenangi oleh Allah, maka cahaya ilmu Allah haramkan masuk ke dalam hati kita ini. Ya makanya harus dibersihkan hatinya. Ya, itu di antara perkara penting untuk saya sampaikan. Ya, supaya diperhatikan dengan baik. Diperhatikan dengan baik. Dan kalau perlu jangan sungkan-sungkan negur. Ya, bagi ini karena banyak Pak pelakunya ini. Di kajian-kajian terutama emak-emak ini. Terutama emak-emak. Ya, jadi ngaji tapi gue tuh ono semalam delok TikTok. Ya Allah. Lah wong delok TikTok kok nebeng melok majelis taklim ngono iki. Oh, malaikat gak gregeten delok saya. Jelek itu Pak, dan itu nanti menanjakan hati yang kasar, hati yang keras. Dan yang tidak disadari itu justru membawa bencana kepada kita. Apa bencananya? Kita nanti ditegur oleh Allah melalui anak-anak yang gak mau dinasehati. Perhatikan, ini yang banyak yang gak disadari oleh banyak penjelis taklim itu. Nanti anak-anaknya itu gak net diatur. Ternyata apa itu dari orang tuanya. Coba orang lihat semua heran kan. Wong ibu itu ya tekun pengajian, kok anaknya gak kena dikandani. Ternyata ibu itu ngaji, gak ngaji. Makanya anak itu dikasih hukuman melalui anaknya oleh Allah. Dan itu kita temukan di lembaga-lembaga pendidikan. Coba saya cek, kenapa kok bisa bapak ibu itu istiqomah dalam kajian? Kok bisa anak-anak itu, ya Allah, nungguakannya luar biasa. Dikandani mah ketap, kedipdoknya. Wis gak kena dikandani belakang. Sulit diberitahu itu. Nah ternyata begitu kita cek lebih ke dalam, ternyata orang tuanya berangkat ngaji, tapi di tempat kajian dia abaikan wasiat. Allah tegur melalui anaknya. Tolong diingat-ingat, itu bisa kita temukan ini. Makanya kalau kita ngedepi anak nakal-nakal itu gak kita hukum, udah. Kita kaji dulu, kita pelajari dulu. Ya, dan karena saya di Sidoarjo Kota Allah menjadi beberapa penilik penasehat di lembaga-lembaga sekolah Islam, ya, dan saya mengamati karena saya langsung masuk ke persoalan. Beri saya data anak yang nakal-nakalnya kayak apa? Itu kita cek, kita diagnosa 90% wong tuwa. Sebabe, makanya aku mah gak kerasa. Kowe kok males toh belajar ibu tekun pengajian. Tekun apaan nih preketek kah? Wis buah mangkel ya wis. Enggak mampu tuh ini banyak korbannya Pak, soalnya saya ngomong begini nih. Banyak gitu loh. Bukan sedikit. Ternyata orang tuanya itu hadir tapi enggak nyimak, enggak memperhatikan ilmu. gak disimpan ilmunya. Makanya anak-anaknya pun gak tertarik kepada ilmu. Makanya orang-orang itu heran, kok bisa ya bapak ibu itu tekun pengajian. Ternyata tekun pengajian itu apa itu rangkanya yang ada hatinya gak ada di kajian. Makanya Allah gak bisa ditipu, ditegur oleh Allah. Anak-anaknya gak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Ternyata diawali dari mana? Orang tua. Dan kita gak mau kecolongan lagi begitu. 90% pak, gak main-main. Gak main-main. Ya, 90%. Ada anak itu kalau ngaji, kalau sekolah itu belas gak ngereken. Belas gak ngereken. Ternyata orang tua ini gak ngereken pelajaran memang. Ketemu semua itu, ketemu semua. Ya, makanya tolong diperhatikan dengan baik. Diperhatikan dengan baik. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sekarang melanjutkan pembahasan dari 10 karakter yang dirindukan surga. 10 karakter yang dirindukan surga. Kita masuk pembahasan karakter yang ke-9. Karakter yang ke-9 adalah wal hafidina furujahum wal hafidhat. Orang-orang laki-laki, orang laki-laki, baik orang laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan yang menjaga kemaluannya. Laki-laki dan perempuan yang menjaga kemaluannya. Nah, Bapak Ibu, menjaga kemaluan disebutkan oleh para ulama anil maharim wal itham, menjaga kemaluan dari perkara-perkara yang Allah haramkan, ya, menjaga kemaluan dari perkara-perkara yang Allah haramkan dan dari perkara-perkara yang membawa kepada dosa. Nah, adapun perkara-perkara dosa dan perkara haram secara khusus terhadap kemaluan, itu ada beberapa macam. Ya, ada beberapa macam. Ya, perkara-perkara haram atau faktor-faktor dosa, perbuatan-perbuatan mengandung dosa yang berkaitan dengan kemaluan, itu ada beberapa macam. Di antaranya yang paling ringan itu, jangan dipikir ini dosa kecil. Ini termasuk apa? Dosa besar. Ya, Yang pertama, ini dosa yang seputar khusus loh ya, yang khusus untuk kemaluan. Dosa secara khusus untuk kemaluan. Yang pertama adalah al-istimna. Al-istimna. Apa al-istimna itu? Bahasa familiarnya itu onani atau masturbasi. Ini dosa yang diakibatkan oleh kemaluan. Dosa seputar kemaluan. Itu yang pertama. Masturbasi atau onani. Itu kalau bahasa Arabnya itu al-istimna. Istimna itu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, termasuk dosa yang ditimbulkan oleh kemaluan dan termasuk bagian dari dosa-dosa besar, adalah liwat. Al-liwat. Liwat itu adalah apa? Homoseks. Laki-laki seneng sama laki-laki. Homoseks. Kemudian yang ketiga adalah musahaqah. Musahaqah. Musahaqah itu lesbian. Jadi lawannya ini wedok seneng wedok. Nah, senengnya ini seneng syahwat, bukan seneng syar'i. Kalau seneng syar'i kan dianjurkan, "Mas, aku cinta sama kamu." Loh, itu dianjurkan kalau memang cinta karena Allah loh ya. Bukan setelah aku ngomong sama cinta kamu terus surat-suratan, wa, aku mimpi melihat kamu. Wah, ini segera lari aja kalau ketemu yang begini. Ya. Ki jenenge jeruk mangan. Lesbi, hati-hati. Sekarang penyakit yang paling ditakutkan di lembaga pendidikan yang seperti ini, Pak, di pondok. Hati-hati anak-anaknya diwanti-wanti. Ya, di kampus-kampus, kos-kosan itu banyak sekali. Itu musahaqah. Kemudian yang keempat, mufakhadhah. Mufakhadhah. Ya, mufakhadhah itu ya, ngapunten ya. Perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dengan zakarnya pada laki-laki. Laki-laki memainkan zakarnya terhadap laki-laki yang lain. Rusak-rusak mental ini. Makanya sebenarnya kalau kita ketemu seperti ini, Pak, ini mungkin bisa didekati, tapi kita harus optimal. Karena biasanya itu ada gangguan-gangguan kejiwaan yang berkaitan dengan pelecehan akhlak atau hilangnya kasih sayang dari orang tua. Makanya bapak, ibu, ojo seibu ambil HP ya ini omai. Ibu sibuk dengan ngeramut kucing-kucingnya. Bapak-bapak ngeramut dengan burung-burungnya. Sibuk mancing. Ya, goes. Apa mana? Layangan. Loh, jangan kira enggak ada yang ketemu nomor suwi tak layangan kok ya. Oh. Nah, ya umur swidak layang, umur 70 kekean nih. Umur 90 nekeran. Astagfirullah, astagfirullah. Sampai ada teman saya itu hobi main catur, Pak. Tak ingatkan. Main catur itu boleh tapi cuma meteng-meteng nemen. Sama tonggone ganti ping pira lungguh gak ngerti ya, saking khusyuknya dia. Wong sing dipikir kok mlakune dajaran. Mlakune jaran kan dipikir niku, iki jaran ki mlayu nang ndi, seter mlayu nang ndi, ya. Raja ki mlayu nang ndi. Dadi sing dipikir mlakune barang-barang iki dalan uripe dhewe gak tau dipikir. Gitu? Aku iki tuh mlaku nang ndi? Makanya sebenarnya Pak, gambaran orang bertakwa ya main catur itu. Orang main catur itu kan cerminan orang bertakwa sebenarnya. Nek kate mlaku iku hati-hati kan ngono. Gitu? Gak sembarang mlaku. Kan tak kayak gini iki bayang gak? Ngono. Iku sajane cara berpikir orang bertakwa. Sayangi tiga ini mikir catur. Jadi boleh-boleh saja tapi jangan berlebih-lebihan. Jadi jangan dikira yang namanya penyimpangan seksual, psikologis dan biologis ini kemudian murni dari anak itu sendiri. Yang kami temukan sekian puluh persen, Pak, termasuk hampir 50%, itu juga terlibat orang tua yang tidak memberikan kasih sayang kepada anak-anak. Mata. Dia tidak membutuhkan, dia tidak mendapatkan kasih sayang. Sampai di grup kami itu ada, di share, ya di share. Monyet rangkul-rangkulan sama kucing. Nah, kucing tos ini. Monyet rangkul-rangkulan sama kucing di dalam satu kurungan, dalam satu sangkar. Di share di grup, diminta komentar, gimana pandangan antum melihat gambar foto ini. Lucu kan? Nah, yuk komentari ditunggu. Kok iso monyet rangkul-rangkulan karo kucing? Nah, pertanyaannya, kalau jenengan lihat gambar gini kira-kira komentarnya apa? Karena cara pandang itu menentukan. Nah, kok bisa monyet rangkul-rangkulan karo kucing? Kenapa kok gak mencari sama monyetnya sehingga kucing juga mencari sama kucingnya? Kan gitu kan? Ternyata monyet ini tidak menemukan senyuman sama sekali di mulut-mulutnya monyet-monyet yang lain. Gitu loh. Dia tidak menemukan sikap yang baik dari monyet-monyet yang lain. Begitu kucing lewat, senyum kucingnya. Nah, dia sangat butuh senyuman itu. Dia enggak ngelihat yang senyum itu kucing karena dia butuh senyumannya. Begitu kucing senyum, dia langsung pasang badan, seneng sama kucing bukan karena beda jenis, tapi dia butuh senyuman yang tidak pernah dia dapatkan itu. Ngerti arah pembicaraan saya begini? Nopo, kucing. Ngerti arah pembicaraan saya belum? Apa pak? Tuh perhatikan. Itu bisa jadi dia tidak mendapatkan poin-poin penting dari orang tuanya. Kasih sayang, perhatian, cinta, pelukan. Dia gak dapat. Anak kecil, deket, dusir. Ayo main sendiri. Mama sibuk, umi sibuk, umi sibuk. Anak disuruh main sendiri, ibunya main HP sendiri. Ini kedurhakaan orang tua kepada anak. Paham ini? Begitu juga orang tua laki-laki. Jenengan itu sudah sibuk banyak bekerja, jarang ketemu anak. Pulang itu deketi anak-anak. Deketi anak-anak. Efeknya banyak Pak itu Pak. Sehingga kalau sudah tidak dekat dengan anak-anak, anak-anak mencari dunia lain nanti. Dia mencari dunianya sendiri. Begitu sudah menginjak dewasa, Anda lupa satu hal. Ketika anak-anak tidak ada rasa cinta pada orang tua, siapa yang mengajarkan? Siapa yang ngajarkan? Orang tua yang ngajarkan. Begitu anak sudah dewasa, gak ada rasa ingin dekat dengan, kenapa? Sejak kecil Anda sudah menjauhkan diri dari Anda sendiri. Bayangkan itu. Dari kecil anak tidak punya rasa pada orang tua, sehingga keinginannya jauh dari orang tua. Anda sakit, Anda pun gak mengurusi. Anda sakit, Anda hidup, Anda ada, itu anak sudah gak merasakan keberadaan Anda. Ini yang banyak gak disadari orang tua, sehingga ditemukan anak SMA sudah menunjukkan antipatinya dengan orang tua. Begitu anak antipati, sing disalah anak sobo? Anak, anak salah teko sobo? Hebat ini orang tua. Sumbernya salah itu orang tua, yang disalahkan. Kapan sampean bisa tobat kalau salahnya kayak begini? Ini banyak kita temukan, Pak. Kita temukan, saya katakan tadi. Saya banyak belajar. Setelah kita punya sekolah itu, subhanallah. Dan kenyataannya memang seperti itu. Ya, nggak ada komunikasi yang baik, interaksi yang baik, sampai anak seperti itu. Ya, wong anak-anak kalau di jalan kita deket dikasih makan, seneng Pak ternyata. Saya diperhatikan, akhirnya diajak patuan bledes itu loh. Ternyata mau diajak sholat, mau. Ternyata selama ini itu yang nggak didapat dari orang tuanya. Nah, begitu yang ngasih dia itu sama jenisnya, yang memperhatikan sama jenisnya, gak peduli dengan jenis. Dia membutuhkan sesuatu yang dicari, cinta, kasih sayang, perhatian. Ternyata yang ngasih sejenis, masuk dia. Kalau seperti ini, orang tua gak pernah peduli dengan anakku kayak apa, seperti habis sekolah, walaupun SMA. Tanya, gimana hasil sekolahan? Tadi siang gimana? Pulang dari kerjaan jenengan? Anak di mana? Kamu di mana? Abi sudah pulang, udah pulang. Ayo ketemu. Ayo kamu di sana, tak tertinggi di sana makan bakso bersama, kan cantik itu. Saya ketiba, Mbak. Kalau nanti sampai anak seperti itu berangkat dari orang tua, ketika anak masuk LGBT, kena penyakit itu, dosa anak itu berasal dari orang tua. Orang tua ikut tanggung dosanya. Karena sebab. Makanya saya bilang apa? Soekarno banyak bapak ibu gak siap jadi orang tua. Menunggu anak ranking, wah anakku kena preketek sampai. Subhanallah. Tugas orang tua bukan cuma ngasih makan, ngasih minum, biayai sekolah, enggak. Pendampingan, kuduah, keteladanan. Anak sampean niku cek gak dadi yatim, Pak, gitu loh. Jadi wong tua, anak wong tua, kayak gak punya orang tua. Ya pagi sudah gak ketemu, pulang jenengan anak-anak juga di rumah, ketemunya kapan? Kapan sampean bisa ngasih kasih sayang pada anak-anak itu? Memeluknya, memegangnya, menggandengnya. Dia merasa bangga gitu, seneng. Ini dicabut semuanya. Begitu anak sudah liar, ini kemarin baru saja terjadi tawuran antar remaja itu, usia 15-16 itu, dicacah badannya itu sama celurit itu. Ditemukan ya semuanya berantakan orang tuanya. Masya Allah. Dan kita nanggung dosa loh. Kita nanggung dosanya anak-anak karena gak ngurusi tentang itu. Makanya dekati anak-anak, dekati. Saya beberapa kasus yang terakhir ini, anak perempuan SMA bau menci dengan bapaknya. Sudah ada 3 anak remaja, semuanya durhaka 3 anaknya ini. Ya, ternyata itu tadi, orang tuanya tidak ada perhatian. Sehingga nanti kalau sudah rasa senang cinta dengan orang tua tidak ada, sampai usia SMA sudah lepas itu, Pak. Telat jenengan. Anak sudah kadung punya kasih sayang di. Coba jenengan lihat, kalau temannya yang sakit direwangi tidur di rumah sakit. Tapi kalau jenengan yang sakit, jangan berharap anak berharap untuk menunggu panjenengan. Dan itu dosanya orang tua masuk di dalamnya. kita selama ini ngapain jadi orang tua? Ya, makanya saya sendiri pun sesibuk-sibuknya kajian, sepadat-padatnya kajian, ya, harus ada waktu untuk anak-anak. Karena yang paling membesarkan jiwa mereka itu kasih sayang, Pak. Kasih sayang. Sesibuk-sibuknya. Ya, dulu saya kalau diganggu pas pulang pengajian, anak ngalem, saya capek-capek tak istirahat, diambil umiknya gitu. Lama-lama saya datang itu enggak disambut, enggak perlu kok begini anak-anak. Ya, enggak tahu kumpul gimana ya, enggak tahu ketemu, Masya Allah. Nangis saya. Ya, tak gonceng, tapi enggak capek dah katanya anak-anak. Api gak capek, ya capek. Udah gak apa-apa, turun aja. Gak usah, ayo kencing api terus. Ternyata berharap dia. Ya. Sehingga coba nanti sampai pergi keluar kota, gak merasa kehilangan dia. Tolong diperhatikan Pak ini Pak. Ya tolong diperhatikan. Ibu-ibu tolong diperhatikan. Diperhatikan anaknya, belajar. Gimana nilainya? Kok nilai elek dia amuk-amuk gak karu-karuan. Iya apa tidak? Marahi habis-habisan diculatu ya dicubit, didamprat. Apa ae wong sampe gak tau ngajari. Sampe cuma anjem. Halo? Apa anjem? Antar jemput tok. Tanya anak-anak ada masalah apa. Teman-temanku begini. Temanku yang kurang baik siapa saja coba. Apa yang kurang baik? Sharing, dibuka, kasih wawasan, kasih pendampingan. Kalau mau ketemu dengan teman yang baik, harusnya begini kamu, jangan begini. Itu kan butuh arahan. Dan dia hadir, orang tua itu hadir, orang tua itu. Dia punya arahan, dia punya senjata, dia punya bekal. Dari siapa? Ibu. Begitu loh. Dia cari anak-anak itu. Baik Bapak Ibu sekalian, itu yang keberapa tadi? Nah, apa tadi yang keempat? Mufakotah. Kemudian yang kelima, zina. Yang kelima apa? Zina. Jadi kalau liwat itu, al-liwat itu laki-laki senang laki-laki dan berhubungan dengan badan melalui duburnya. Itu ada nanti itu yang berprofesi sebagai perempuannya ada Pak nanti itu. Lumatan. Jadi wedokan iku ono, cuma dia laki-laki memang. Nauzubillah. Kemarin ada apa pasien yang seperti itu. Akhirnya kita masuk cari mantan-mantannya. Gimana ngeceknya? Soalnya terselubung dan sangat tertutup. Tidak gampang kita masuk dunia ini. Ya, kita cari. Nanti tak pajit. Biasanya kodenya. Ustaz ada kodenya. Kodenya gimana? Nanti tak tunjukkan. Kita. Subhanallah. Untuk masuk ke dunia ini tidak bisa, Pak. Akhirnya dipancing. Kan chatting itu. Aku dapat nomormu begini. Bahasanya bahasa seperti itu. Sudah ada bahasa khusus itu. Pakai kode khusus. Akhirnya masuk. Nah, kamu biasanya apa? Aku soalnya aku biasa aku ini. Aku ya ini. Dolek sing koyong ini gimana? Oh ini ada link. Ditutup no link. Karena sudah percaya. Karena kalau gak punya penyakit itu. Gak punya bahasa seperti itu. Sampai akhirnya jebol. Istrinya nangis gak karu-karuan. Menikah, makanya cara memperlakukan istrinya gak karu-karuan, rusak. Saya kalau saya teruskan rumah tangga, saya hancur Ustaz, rusak saya. Ya, makanya tolong termasuk ini kenalan ikhwan sunnah melalui medsos. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ini kemarin ada kurban baru, mengerikan Pak. Ngaji sunnah. Ngakunya ngasih sunnah, nebengnya di grup sunnah. Makanya kemarin saya tekankan ke teman-teman yang membuka apa biro jodoh, kan ada atau kajian-kajian kemarin, baik di Legok maupun di mana itu, yang melalui apa HSI ya, iya, nah, itu ada buka biro jodoh, tetap harus ada komitmen, ketemu orangnya dan ketemu ada cek dan dipantau setelahnya. Ini korban dari luar Jawa, yang perempuan dari Jawa. Melalui kenalnya melalui biru jodoh sunnah Pak ini. masuk ke sunnah dia. Ternyata apa, begitu dijalani pernikahan, ikhwannya ini gak sholat. Ikhwannya gak sholat. Dan yang mengirikan apa, terus gak kuat, nangis telepon, saya gak kuat, saya pulang Ustaz, pulang saja gak apa-apa, pulang. Betul yang dia jadikan, wallah sambil ambil sumpah, sumpah demi Allah Ustaz, si akhwat gak kuat. Kenapa? Haid-haid minta jatah. Haid minta jatah yang laki-laki. Gak boleh. Terus gak apa-apa, Ramadan minta jatah siang. Ini dosa apa Ustaz? Hancur saya, rusak agama saya. Kalau memang seperti itu, pulang. Hubungi dulu tim yang dulu mempertemukan itu. Makanya sampe niki ojo kemalan ta yo. Engke tono wedhus klemis ngono ya wis. Gindrang gak karu-karuan. Kan kirung ciri jenisnya gitu loh. Astagfirullah, astagfirullah. Saya enggak bisa bayangkan tuh kehancuran, pukulan apa namanya, traumanya kayak apa dia. Dan kalau hubungan itu gak sehat, gak normal seperti yang lain, Pak. Ya, diludahi dulu istrinya itu. Baru dikumpulin. Setelah dihinakan itu baru dikumpuli dia. Hancur kehormatan wanita kayak begini. Ya. Makanya tolong diperhatikan, ngaji itu diperhatikan. Ya, dan yang sudah ngaji, makanya kan saya bilang toh, ayo bapak-bapak, kalau marah sama istrinya masih enggak ngomong-ngomong jelek, mencela, mencaci, itu standar saya ngaji. Standar ngaji begitu. Standar jenengan dengan saya punya rasa takut kepada Allah itu di situ. Standarnya di situ. Ya. Kalau marah masih enggak kata-kata kasar. Kenapa? Kata-kata kasar itu menunjukkan dia enggak takut kepada Allah. Dan itu mengarah kepada kesirikan. Apa siriknya? Coba kalau jenengan marah-marah, terus ustaz datang ke rumah jenengan, masih marah-marah? Masih marah-marah? Masih teriak-teriak? Masih membentak? Kenapa? Oh sungkan. Kalau dengan ustaz, sungkan. Waktu gak ada ustaz, kita teriak-teriak, suara kita waktu bentak, marah, teriak, nyaci, maki, mencela, itu didengar Allah gak? Dengar. Yakin? Yakin. Gak segan? Enggak segan. Enggak, mangkel itu dikalahkan dengan rasa takut. Coba kalau ada ustaz tadi, kenapa kok berhenti? Apa enggak mangkel masih ya? Mangkel apa enggak? Sik mangkel, masih marah apa enggak? Tapi kenapa kok enggak berani mencaci maki? Kenapa? Ayo, kenapa? Ada ustaznya. Lah memang Allah itu bukan ustazmu kok. Dia lebih tinggi daripada ustazmu. Makanya enggak nampak sebagaimana Tuhan-Tuhan orang-orang musyrik. Maka ini urusan keyakinan, ini urusan keimanan. Pun standarnya di situ. Kita berhasil ngaji ketika rasa khauf, rasa takut sudah ada di dalam diri kita. Nah, kemudian adapun faktor-faktor pendorong. Faktor-faktor pendorong yang mengakibatkan dosa yang bersumber dari kemaluan tadi itu adalah apa? Al-lahdzat, pandangan. Kenapa? Pandangan. Jadi zina termasuk selingkuh. Nah, itu bagian daripada dosa-dosa yang nanti menimbulkan dosa pada kemaluan ini nanti. Ya. Kayak pendeta-pendeta di Nasrani katanya enggak nikah, ini orang-orang suci. Suci. Ya. Karena enggak menikah, kata siapa? Siapa bilang mereka enggak menikah? Mereka memang enggak menikah, tapi kawin. Makanya kadang-kadang ada biarawati yang di apa namanya diasingkan dalam rangka menunaikan tugas suci itu masa kelahiran. Di Ya, sehingga ada penampungan khusus di orang-orang Nasrani. Ya, kita kemarin tahunya itu gara-gara ada panti asuhan di Sidoarjo yang menerima anak-anak yang gak jelas orang tuanya. Jadi banyak akhirnya wanita-wanita hamil tanpa suami itu datang ke panti itu. Allah kun delok ya mesakno ya. Ya apa? Banyak Pak itu, ada 10 itu yang sempat kita tampung itu. Saya enggak ikut, cuma diminta nasihat di tempat itu. Ustaz, ini sampean masuk belakang ini. Ini dari Jombang, ini dari ini. Perempuan-perempuan masih anak-anak. Ada yang di bawah umur hamil kon iki nek lahir kok ya apa nduk ngono aku. Cawili sana, cawili ketat gitu. Astagfirullah. Duh, tak lulus. La haula wala quwata illa billah. Dari mana kamu? Nang. Sidoarjo, Ustaz. Kok iso sendok kaya ngene ngono. Saya tuh bayangkan kita punya putri soalnya. Kita punya putri. Insyaallah. Kasihan, kasihan. Nah, itu ada lagi yang menyetorkan terus gak mau ditulis ini ibunya siapa, gak mau, pokoknya serahkan ke panti. Akhirnya si pengelola tak ingatkan, kalau bisa jangan, harus tetap ada nasab. Ini nanti kalau ketemu anaknya orang itu tadi gimana? Wong ibunya ada terus dia, oh, ibunya itu gak mau dinisbatkan ke saya, ke dia. Wong ini gelemangan, gak gelemising ya, kita dudukkan dulu, kita sok terapi akhirnya rusak. Itu yang ketangkep Pak, itu yang mau ketemu. Yang gak ketemu itu ribuan di luar itu. Nah, kalau pelaku-pelakunya itu anak-anak yang biasa, ngapunten ya, ngapunten, biasanya itu di karaoke gitu-itu, yang keluarganya sudah jauh dari dirinya, dia merantau, itu tidak menutupi melahirkan, yaitu ditaruh di kresek, ditaruh di apa, tempat sampah itu bayi-bayinya itu. Sampai santri kami di Pondok Jati itu menemukan habis sholat subuh itu kerdus di tempat sampah. Kok kerembuk-kerembuk, padahal itu tempatnya lalu layangnya, kalau malam itu lalu layangnya anjir liang, anjing liar itu. Pondok Jati itu. Saya ditelepon, "Ustaz, ini saya itu gimana ya, di rumah ini saya nemu bayi, Ustaz." "Di mana, Bu?" "Depan rumah saya. Ada di tempat sampah itu." Nah, itu tempat lalu langenya anjing. Masya Allah. Kucing ini maring lahir ini ku ngerti. Kucing loh. Iya Pak Dha? Kucing maring lahir ini ku digondol anaknya Pak. Disimpen loh ngerti ini. Ojo sampai mendapat musibah. Dijaga betul sama mboknya ini. Ini menungso ya. Ditaruh di bawah rel kereta api. Bayangkan, itu sudah rusak moralnya. Tuh, dari zina. Makanya jangan remehkan masalah tersebut. Bon. Nah, jadi dosa yang berasal dari kemaluan itu asal muasal yang paling banyak didominasi oleh al-lahdzat, pandangan. Oleh pandangan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Adab wa Dawah. Bon nggih, sebelum kita kupas nasihatnya Imam Ibnu Qayyim, mari kita lihat dulu surat An-Nur. Surat An-Nur, surat 24. Ayat 30 dan 31. Surat 24 ayat 30 dan 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul lil mu'min قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم

Allah perintahkan kepada setiap laki-laki yang beriman untuk menundukkan pandangan. Itu yang pertama, tundukkan pandangan. Yang kedua, menjaga kemaluannya. Kenapa Allah hubungkan antara pandangan dengan kemaluan? Apa hubungannya? Memandang dan kemaluan, apa hubungannya? Ya, bagaimana dengan pendapat oleh oknum ustaz yang mengatakan memandang apapun, sekalipun wanita bugil, wanita telanjang, itu tidak masalah, yang penting hatinya bersih. Ada oknum, saya bilang, yang memahami seperti itu. Yang penting hatinya bersih, yang penting hatinya jernih. Sama dengan nonton video porno, tidak masalah, yang penting hatinya bersih. Sekarang persoalannya gini loh Pak, Allah yang menciptakan manusia, Allah tahu persis. Kenapa Allah perintahkan menahan pandangan, menundukkan pandangan? Menundukkan itu pandangan itu berarti pandangan itu enggak boleh dibebaskan secara bebas. Pandangan itu ditundukkan itu dalam rangka pengendalian. Dalam rangka apa? Pengendalian. Allah tahu persis karakteristik manusia. Pengaruh ketika mata memandang, hasil rekaman pandangan yang ada di bola mata itu larinya kemana, itu Allah tahu persis. Allah tahu persis. Karena Allah yang menciptakan manusia, sekalipun yang menghubungkan kabel-kabel saraf, satu saraf yang satu menghubung kepada saraf yang lain, Allah tahu persis. Ya. Dan Allah berfirman demikian, tundukkan pandangan, jaga kemaluan. Itu berarti pandangan dengan kemaluan itu punya hubungan yang spesial. Siang, ngeten. Kecuali kalau manusianya ini nggak normal, gitu. Seperti mungkin kabel-kabelnya banyak yang pedot, satu misal. Ya, kalau normal, bapak, ibu, sekalipun siapapun, ustadz, kiai, syekh yang macam-macam atau habib barangkali, yang punya pendapat seperti ini pendapat yang batil. Pendapat yang salah. Kenapa? Apakah Allah akan diakal-akali? Yang menciptakan Allah itu, yang menciptakan manusia itu Allah. Mata ini salurannya, sarafnya kemana saja nanti. Allah tahu persis rekaman yang ada di dalam mata kita, ya, yang kemudian termasuk diserap oleh mata kita, itu masuknya langsung ke dalam hati, Bang. Makanya di dalam Al-Quran itu ada tiga fasilitas, ada anggota badan yang sering diulang-ulang dibicarakan secara khusus tiga bentuk macam anggota badan. Yang pertama pendengaran, yang kedua penglihatan, yang ketiga hati. Perhatikan, dua poin pendengaran dengan penglihatan itu bagian menyerap info yang ada di luar. Baik yang ditonton, yang dilihat, atau yang didengar. Maten. Sekarang bapak ada di dalam kamar, di dalam kamar. Terus istri ngomong sama anak di luar. Di luar. Jenengan setengah merem, tapi masih sadar betul. Istri jenengan marah kepada anak jenengan. Bilang, awakmu juga kayak bapakmu loh. Jokoy bapakmu, niru bapakmu, awas gak tak ulek. Bapak ada di dalam kamar dengar kalimat itu biasa atau ada respon? Respon. Hah? Respon. Dengar istri bilang ojo tiru bapakmu loh. Berarti kan jelek di mata suami, di mata istri. Karena anaknya jangan sampai niru perbuatan bapaknya, jok niru kelakuannya bapaknya, itu kan berarti si bapak ini di mata istri kedudukannya jelek. Ketika suami dengar kalimat itu, respon atau biasa? Respon. Kenapa? Lo itu loh, perhatikan, respon itu dari pendengaran. Makanya apa yang didengar itu langsung respon mah. Hati yang menerima, reaksi muncul. Reaksi muncul. Bun, mata juga demikian. Mata memandang itu langsung terkirim ke hati. Kenapa? Makanya hati nanti menerima apa tidak. Kalau enggak, maka enggak dilihat pemandangan itu. Kalau tertarik, maka dipandang terus. Mata memandang terus atau tidak tergantung reaksi dari hati. Coba jenengan nonton belanja-belanja, jalan-jalan ke mall, terus barang-barangnya enggak menarik hati, tetap nonton di situ? Enggak mungkin. Ayo pindah-pindah yuk, wong ini barang ini tok. Yang menyuruh ngomong begitu siapa? Hati. Kenapa? Hati jenengan enggak bisa menerima dengan enak pemandangan wong barang elek-elek ini tok. Itu dari sorot mata pandangan kita. Juga pemandangan ketika menonton binatang di kebun bin, ayo pindah, mau serem-serem ini satu misal, pindah di binatang sana enak dilihat, itu reaksi dari hati. Kok bisa ngomong nonton video porno tidak masalah, sing penting hatinya bersih. Ya, itu jenengi ilmu koceng. Akidah lentu kosong. Ya, iku ilmu niko kucing akidah al kucingi. Ya Allah, gak bisa. Wong itu dari hati. Nah, sekarang mari kita ungkapkan. Ya kita. Nah, kemudian Pak, rekaman yang ada di dalam benak mata kita itu, sama ngelihatnya cuma 5 menit, itu 3 hari, 1 minggu belum tentu bisa terhapus di memori pikiran kita. Sama nonton pemandangan itu cuma sekali, itu pun cuma 5 menit, 5 hari belum tentu bisa terhapus memori itu. Gimana? Kuat Pak, kuat. Ya Allah, matan. Kuat. Nah, sekarang mari kita lihat apa rahasianya. Diungkapkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang pandangan. Fa amma lahdhat, adapun pandangan, kata Imam Ibnu Qayyim, fa hiya ra'idus syahwat wa rasulaha. Masya Allah. Pandangan itu merupakan pemandunya syahwat. Ya. Pemandangan itu merupakan apa? Pemandunya syahwat. Wa rasulah, dan utusannya syahwat. Datang. Kenapa ada orang tertarik, tergiur, seneng dari mana? Dari mana? Dari melihat. Aku tertarik dia. Kok bisa? Karena pandangan. Gitu. Makanya orang yang paling selamat, sedikit sahabatnya yang buta. Maten. Orang buta ini sedikit sahabatnya karena gak bisa ngelihat, Pak. Ya, sehingga kalau mencarikan jodoh orang buta itu paling gampang. Paling gampang, gak tau milih-milih, Pak. Ayo kowe lek padha ae tak nang jalane. Ya. Wis gak peduli kulit ireng, kulit nang wis pokoke di mata orang buta itu ireng kabeh walaupun sampean putih kaya apa. Paham iki? Oh, cantik lho bojomu. Wis padha ae jane ngoten. di orang-orang teman-teman tunanetra itu kalau berhubungan dengan istri, komunikasi dengan istri itu menggunakan ilmu batin tok. Nek suara nimpu gambari koyok-koyok wong ayo lah ngono to. Padahal bisa jadi suara nimpu raine elek ku akeh. Ngerti kayak dulu kita terkesima dengan waktu drama-drama sik zaman cilik anak awak dhewe niku lho. Ana drama mantili. Gitu. Ya, drama kumbaran delok suwane gemleger-gere niku wonge gedhe dhuwur wibawa. Pengen didedeton upli-upli ngono cumi. Gitu. Ternyata pendengaran bisa ditipu dengan kenyataan. Pandangan juga begitu bisa dikelabui dengan apa? Dengan suara. Gak bisa pak. Ya Allah, ada seorang dokter konsultasi ke saya. Belum pernah ketemu, dia dapat nomor saya dari teman dokter yang lain. Konsultasi. Oke, saya tak ketemu, saya ke rumah sakit Abdul Rahman saya. Nggih, monggo. Jadi datang ke sana, saya enggak pernah ketemu orangnya dan orangnya. Akhirnya ada taksi datang di samping rumah. Saya pas kotelnya nyapu-nyapu di halaman itu. Mas katanya, assalamualaikum, salam, apa bu? Rumahnya Pak Ustadz Tebrok itu mana nge? Ah ini nge. Oh nge nge. Matur suwun mas, nge monggo. Akhirnya saya bilang, masuk bu, nge matur suwun mas, nge. Batin saya, kaya gurung roh aku. Akhirnya dari masuk, kita kasih minuman. Terus saya temui ada yang bisa dibantu. Enggak, nanti saya tak cintakan langsung kepada Ustaz Rob sendiri. Akhirnya saya beritahu saya berobu, langsung istighfar dia. Ya Allah ya Karim, masya Allah. Saya gambaran saya itu panjenengan itu sudah berumur sekian sudah tua gitu. Suaranya nih, telepon itu kok yang pun sepuh nih Ustaz. Aku prewangane nih. Mari ngoten di Al-Um Nanang gini tarik nih kok ngoten. Ada seorang tokoh di desa itu, tokoh agama itu, yang sangat benci dengan kegiatan kajian kita itu. Sangat amat benci. Sangat amat benci. Dan dia sudah menyimpan nama saya dan gak pernah ketemu sama saya. Kadang-kadang satu saat ada tetangga Al-Um, tetangga gak jauh itu meninggal. Kami dari Al-Um langsung ke takziah itu malam-malam. Nah teman-teman gerombol, saya enggak. Saya langsung gabung di masyarakat, di dalam rumah duka itu saya masuk, terus kenalan dengan tokoh ini. Orang-orang heran, kok orang itu pada benci loh dengan Ustaz Rohob nih. Kok benci, kok akrab sama beliau. Nah, ternyata beliau itu gak kenal saja, gak tahu mana yang namanya Ustaz Rohob. Terus saya dijak kenalan. Dalamnya Kunti, mas, saya asli Prambon, Mbak. Oh, Prambon. Itu mungkin tengini Sidoarjo. Ya. Di sini apa kerabatnya yang meninggal? Bukan. Itu saya main ke rumah temen kok denger sekalian aja ikut takziah dia dapat pahala. Ah, kayak gini nih cocok bagus kayak gini nih. Di sini tuh ada mas pengajian yang ngajar itu Ustaz kecil itu namanya tuh Ro'ub itu katanya. Kenapa pak? Waduh, elek-elek paningku nih. Waduh, ledeh pun gue. Itu nggak tahu ajaran apa yang diajarkan. Ini ada muridnya depan rumah ini pas. Dan memang ikhwan kita itu agak tertutup. Ikhwan kita itu agak tertutup. Jadi kalau ada orang sakit ya gak tahu mengunjungi. Nah, itu muridnya itu. Kan murid itu gak atau itu kok gurunya itu mas. Ya gak gitu juga pak. Aku nih ambil sama cocok. Ya ini sih bener itu. Lah gurunya itu yang gue. Ini gue jenis durok. Aku gak tahu berdok. Saya itu ketawa. Katanya tak keblok itu ya apa. Terus akhirnya pas selesai orang-orang heran semua. Pas pulang ditanya, Ustaz, jenengan tahu orang tadi? Tahu. Nah kon ke jenengan, wongi gak seneng aku toh. Loh, jenengan dikandani sapa? Wongi dhewe sing aku. Lho kok iso? Lho wong iki gak ero aku ya. Dan jenengan kok akrab sama dia? Dia itu ngajak ngerasani Abdurrahman. Nah, ini dapat PR bagi saya. PR-nya sangat bagus, kritikan buat kajian kita. Ada yang perlu dibenahi di teman-teman ini. Apa benar si fulan tuh kalau ada tetangga sakit enggak pernah jenguk? Oh iya, nah yang kan salah ngene iki. Yang kritik ya bener, kritik niku ya bener. Jangan marah-marah dikritik wong. Memang kita salah. Makanya nek ngkritik aja dianggap elek ae. Akhirnya aku sing kena ngene iki. Leng-lengan Pak, makanya kalau benci. Terus saya tanya, jadi kan pernah ketemu Abdurrahman, dereng Mas, dereng. Wah benci kok wong ngene. Eh dadi ini koyo ngene elek paling tanggone jan. Arek-arek kon kok tak ulek tenan. Gemes saya. Kita lihat berikutnya kata Imam Ibnu Qayyim. Jadi mata itu, pandangan itu pemandu pemandunya syahwat. Utusannya syahwat. Maka wahid duha menundukkan, menjaga pandangan, menjaga pandangan aslu hiddul fard. Masya Allah ini. Menjaga pandangan merupakan pondasi menjaga kemaluan. Perhatikan, menjaga pandangan pondasi untuk menjaga kemaluan. Faman atlaqa basarahu, barang siapa yang mengumbar pandangannya. Barang siapa yang mengumbar pandangannya, uridu nafsahu, uridu nafsih, dan nuruti keinginan pandangannya ini. Nuruti keinginannya. Barang siapa yang mengumbar pandangannya dan nuruti kemauannya. Apa kepingin lihat ini, lihat. Kepingin nonton ini, tonton. Kepingin nyimak ini, simak. Hati-hati. Barang siapa yang mengumbar pandangannya, nuruti kemauannya, maka muwaridul muhlikat, itu akan menggiring kepada kehancuran. Akan menggiring kepada kehancuran. Perhatikan wan nadhara pangkal aslun amatul hawadith allati tusibul insan. Kata Imam Ibnu Qayyim, pandangan merupakan pangkal. Pandangan merupakan apa? Pangkal. Amatul hawadith, segala bencana. Pandangan merupakan pangkal dari segala bencana. Allati tusibul insan, yang menimpa kepada manusia. Jadi segala bencana yang terjadi itu atas perintah laporan dari pandangan. Makanya pandangan dan pendengaran itu tuh dicowoh kok sing mateng. Kapan hari ada bapak-bapak sing punya grup sepeda gowes itu, Pak. Cerita. Di sana Ustadz, dekat kampungnya Ustadz itu, ya, menuju kampungnya Ustadz itu ada orang jual lontong lodeh enak. Ya yo sepeda gowes kok iso kenal lontong nuwih lebih. Ya tujuane sepeda gowes iki opo? Makanya kalau kan Pak Rawah itu Pak balik-balik, boleh, sepedan boleh, tapi hati-hati. Wis gak usah doa-doa, iku mesti fitnah. Gak lito. Ngoten, wis sampe Sidoarjo iso tutup prambon iku. Akhire kecantol lontong. Ternyata sing enak iku duduk lontongi, sing dodol. Ayo, ngoten iku sok meneng gak iso, mesti muni. Lah kalau muni, orang pasti denger. Kok krungu awakmu? Ro teko ndi? Pasti begitu pertanyaannya. Nggih mboten? Wong niku ketok tulare cepet ngoten iki. Akhirnya duduk si lontong viral. Ternyata duduk lontongnya sing dodol. Lah viral itu gara-gara apa? Gara-gara dua, nonton dengan denger. Dari mana coba? Jenengan dapat berita, dapat kabar dari mana? Dari pendengaran dan pandangan. Tundukkan, tundukkan. Maka kata beliau, pandangan itu pangkal dari segala bencana yang menimpa kepada manusia. Fa inan nadzara, berikutnya, karena sesungguhnya pandangan, nah niki perhatikan, karena pandangan tulidu khatrah, tulidu khatrah, pandangan itu melahirkan lintasan. Napa lintasan itu? Ya, pandangan itu melahirkan lintasan. Napa lintasan itu? Jalan. Napa? Kok jalan dong? Lintas menghasilkan apa? Lintasan dalam hati ini kulo napa? Nah, semliwer, sriwit ngeten. Apa ditulis apa ini? Ya lintasan. Wis terserah sampean paham apa ora wis. Sumpek. Nggih ta? Sliver ngoten, Pak. Lintasan terlintas. Contohnya aja. Ya, satu misal istri jenengan cerita, sampean wis krungu si fulan itu janda. Wong yang wayu. Dengar sak slimerwan itu kan otomatis sliving kan ngono. Apa? Wis sampean tulis sesuai dengan madhab masing-masing. Wis sampean tulis sesuai dengan madhab masing-masing. Nah, iya sesuai pengalaman. Bon, enggak, kita ngaji sing fakta aja, Pak ya. Enggak usah kita ndaki-ndaki tipe-tipe ketek sampean. Enggak, saya kurang suka yang kita over. Kadang-kadang kita sok koyo alim-alim, ternyata ya si bapak belur sian kita. Ini fakta apa fiktif? Fakta. Ini fakta apa fiktif? Wis iku ditoto. Iku ditoto, diperbaiki, diperbaiki. Ya, diperbaiki. Ya Allah. Kemudian ya, kita lihat fa innan nadaratu, karena sesungguhnya pandangan tulidu khatrah, melahirkan lintasan. Penasaran. Menimbulkan penasaran antara kepingin ngelihat, kepingin menikmati, kepingin tahu, itu lintasan namanya. Nah, setelah itu tumma tulidul khatrah fakrah, lintasan ya, lintasan pikiran, lintasan perasaan itu melahirkan pikiran. Lintasan apa? Setelah ada lintasan seret gitu, dorongan ingin lihat, ingin tahu, muncul sifat penasaran. Kalau sudah muncul, itu melahirkan apa? Fakrah. Fakrah itu pemikiran. Ati ini ngomong ambek pikiran nih. Nah, setelah itu, setelah fakrah melahirkan pikiran, tumma tulidul fakrah syahwat. Setelah pikirannya mateng, pikirannya kuat, maka pikiran itu, bisikan-bisikan dalam hatinya, renungan-renungan dalam pikirannya, melahirkan syahwat, dorongan-dorongan untuk menikmati, baik itu melihat atau sejenisnya. Nah, ngoten. Gak bisa tidak itu, Pak. Nek kalau menjaman normal, pasti akan ada gejolak-gejolak seperti ini. Nah, kalau sudah syahwat, dorongan ingin menikmati, ingin menyaksikan, ingin melihat, ke keinginan itu yang namanya syahwat. Itu kalau itu sudah kuat, summa tulitu syahwat iradah. Setelah itu lahirlah keinginan-keinginan. Kemauan, kemauan muncul ini. Nah, kalau kemauan itu kuat, summa taqwa fatasiru azimah. Perhatikan, kalau keinginannya sudah kuat, kemauannya semakin kuat, fatasiru azimah, maka keinginan yang kuat itu berubah menjadi tekad yang bulat. Menjadi apa? Tekad yang bulat. Kemauan yang sangat kuat. Kalau ini sudah terwujud, terbentuk, fayaqaul fi'l walabuta, maka akan terjadilah sesuatu yang diinginkan. Akan terjadilah sesuatu yang diinginkan. Dan walabuta, tidak akan bisa dihindari itu. Bon. Makanya memandang-mandang itu kudu hati-hati, dikurangi memandang-mandang. Nah, memandang-mandang itu berangkat dari jalan-jalan. Makanya orang jalan-jalan tujuannya apa? Delok-delok. Ya aku metu diluk ya, kate nanti mlaku-mlaku mbek bibuk yang lain. Ulah pun delok-delok tok. Kan gitu lah. Wah, kala pola pun delok-delok tok ya, delok-delok tok. Gak iso. Delok-delok tok itu gak iso. Iku ilmune perkucingan tadi. Sampeyan bisa ta melihat sesuatu yang menarik terus enggak punya keinginan itu? Bisa ta? Tidak bisa. Pun ini bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau itu sudah muncul maka kerusakan itu akan terjadi. Pun maka beruntunglah orang-orang yang menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya. Sehingga kunci untuk menjaga hasrat syahwat itu yang pertama adalah menundukkan pandangan. Tundukkan pandangan, kendalikan pandangan. Baik yang kita lihat di apa HP-HP kita dan yang lain, hendaknya dijaga dengan sebaik-baiknya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini yang bisa kami sampaikan dalam kajian pagi ini. Ya, maka salah satu di antara menjaga apa kemaluan atau syahwat ini, ada beberapa langkah yang perlu kita camkan baik-baik. Yang pertama agar kita dijaga oleh Allah syahwat kita, yang pertama hendaknya memohon perlindungan kepada Allah. Memohon perlindungan kepada Allah dari buruknya hawa nafsu. Banyak berlindung kepada Allah dari buruknya hawa nafsu. Yang pertama itu. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Nabi berlindung kepada Allah dari 4 musibah. Nabi berlindung dari 4 musibah. Yang pertama, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq. Ya, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq. Ya. Wal a'mal wal adwa' 4 musibah. Nabi berlindung dari 4 musibah. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal ahwa wal a'mal wal adwa. Wal adwa, pakai dal adwa. Saya ulangi, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal ahwa wal a'mal wal adwa. Artinya, ya Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak yang buruk. Aku berlindung kepadamu dari akhlak yang buruk. Yang kedua, dari hawa nafsu yang buruk. Dari hawa nafsu yang buruk. Yang ketiga, dari amal-amal yang buruk, perbuatan-perbuatan yang buruk. Dari perbuatan-perbuatan yang buruk dan dari penyakit-penyakit yang keji, penyakit-penyakit besar, penyakit-penyakit yang mengerikan, penyakit-penyakit yang bisa merusak dunia dan akhirat, seperti tumor, kanker darah, ginjal, jantung, ya, itu termasuk penyakit-penyakit yang keji. Dan kita berlindung kepada Allah dari itu. Ya, jadi 4 perlindungan kepada Allah yang diajarkan Nabi. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari buruknya akhlak, dari buruknya hawa nafsu, dari buruknya amal dan perbuatan, dan dari penyakit-penyakit yang keji. Itu yang pertama langkah kita untuk menyelamatkan diri dari buruknya, dari kejahatan syahwat tadi itu. Yang pertama itu. Yang kedua, salah satu jalan untuk menyelamatkan kemaluan atau syahwat adalah dengan menikah. Dengan apa? Menikah. Makanya Nabi SAW menganjurkan para pemuda-pemuda yang sudah siap menikah, yang sudah mampu, segera menikah. Karena dengan menikah itu bisa menahan orang, ya, menyelamatkan dari bisa menjadi penjaga, bisa menjadikan orang menundukkan pandangan dan menjadi penjagaan kepada kemaluan. Itu langkah yang kedua. Bahkan nikah itu syariat yang agung. Nikah merupakan syariat yang mulia. Langkah yang kedua. Yang ketiga adalah dengan memperbanyak saum sunnah, puasa-puasa sunnah. Perbanyak puasa sunnah. Ya, itu yang ketiga. Memperbanyak puasa sunnah. Kemudian yang keempat, iya betul begitu? Yang keempat, bagaimana kita bisa menundukkan syahwat, menjaga kemaluan ini? Yang keempat adalah ghadul basar. Ghadul basar, tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan. Nah, kembali itu nanti menghasilkan dengan sikap muraqabah. Ya, hendaknya kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Walaupun kita di dalam kamar sendirian, enggak aman, enggak pas dari pandangan Allah. Karena enggak nutup kemungkinan, Pak, yang namanya manusia, kita ini manusia kok. Keinginan berbuat jelek itu ada apa enggak? Hah? Kita sudah ngaji loh. Keinginan berbuat jelek itu ada apa enggak? Ada. Cuma kan gak ketorong ya wak. Loh iya apa enggak? Iya. Makanya kita gak usah sok, saya bilang. Gak usah sok. Kita itu banyak kekurangan-kekurangannya. Itu yang keberapa tadi? Yang keempat, tundukkan pandangan. Kemudian yang kelima, jauhi teman-teman yang gak baik. Teman-teman yang kurang baik. Ya. Yang apa, kita dikasih alamat-alamat, link-link, tontonan-tontonan yang gak bener. Ya, mudharat jelas itu Pak. Na'udzubillah, semoga Allah menyelamatkan kita semua ya. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dan anak-anak kita. Anak-anak kita ngeri Pak sekarang. Bang, kemarin kita temukan di SD Islam, salah satu binaan kita itu, na'udzubillah, arek kelas 2 Pak wis ngerti bagaimana cara berkumpulan badan itu. Kelas 2 SD. Akhirnya kita lihat sing disetel iku tiap hari itu anak SD. Kita cek ke lapangan, bapak ibuke padha kerjane. Bapak ibuke padha ngertine tuh anak saya katut kecekel. Anak saya takut kecekel. Kamu enggak ngerti aku loh, cuma dikandani ling-ling ngono. Astagfirullah. Nah. Betul Pak. Jadi arek uditkan dan nilainya ini nanti bukanya jangan begini. Ngerti yo, bayangkan. Kak rusak gimana? Akhirnya kita panggil orang tuanya. Makanya staf sing hati-hati, cok. Sing temen dadi wong tua, sing temen dadi wong tua. Berat tanggung jawabnya di sisi Allah itu. Gak main-main loh ini. Gak main-main. Apalagi di luar sana, na'udzubillah, pergaulan bebas itu nawarkan betul-betul bebas Pak saat ini. Anak-anak gadis itu nawar-nawarkan dirinya, dihubungi, gak usah jadi istri suamiku, gak masalah. Itu sudah ada di sekitar kita ini. Ya, saya masuk, ini ada namanya dunia pang. Ini pang kan jenengan sudah paham. Itu ada namanya gerang. Gerang itu anak asuhnya pang gitu. Jadi anak cabang lah. Itu khusus. Kalau gerang itu khusus anak-anak yang orang tuanya apa namanya itu, keluarga yang broken gitu. Itu khusus untuk orang itu. Nah itu sudah melakukan hubungan badan, gak harus jadi suami, gak harus. Jadi bisa menikmati, kuat tak hati itu bisa terjadi. Dan mereka mau gak mau menikah. Karena dengan tidak menikah itu bebas melakukan dengan siapa saja. Dan itu sudah masuk ke dunia anak remaja kita. Sampean kate ngomong apa? Makanya kita kalau gak serius, Masya Allah, Pak, Masya Allah, saya itu. Begitu saya coba tahu dunia anak remaja, ngeri-ngeri. Istri saya kemarin kuliah diwanti-wanti sama dosennya. Sekarang ada komunitas LGBT itu masuk melalui permainan. Masuk melalui apa? Bagaimana cara memasukkan pensil ke dubur, matanya. Sebagai lawan jenisnya, istilahnya itu. Itu diajari itu sudah. Ada permainannya. Gimana anak? Coba di link saya, gak tanya ke istri saya itu linknya kayak apa. Koordinatnya kayak apa, cek ngerti. Insyaallah mandi. Pun tadi yang keberapa tadi? Yang kelima, menjaga hubungan. Yang kurang baik tinggalkan. Sahabat yang kurang baik tinggalkan, kecuali kalau jenengan punya ingin untuk merubah. Dan pastikan Anda lebih kuat. Jangan sampai kita tujuannya merubah, malah kita yang dirubah. Jadi bapak harus tahu mengukur kemampuannya. Kalau bapak itu punya kemampuan untuk batik, silakan masuk pabrik batik dan hasilkan batik yang bagus. Tapi jangan sampai jenengan keluar malah sampai jadi batik. Itu loh. Pun paham niki? Ayo, itu yang keberapa? Yang ke? Yang keenam. Nah, yang keenam. Bagaimana kita mengendalikan itu? Jihadun nafas. Jihadun nafas. Perang dengan hawa nafsu. Perangi keinginan itu. Kendalikan keinginan. Itu tergantung kita masing. Kita ingin jadi orang baik atau buruk, itu terserah panjenengan. Gak bisa tanpa kesungguhan, gak bisa. Ingin jadi orang baik tapi gak serius, mboten saged. Ingin jadi orang yang mulia gak serius, mboten saged. Tergantung masing. Walaupun saya ngaji ceramah ngutut, jangan. Tapi nek jenengan gak serius kan gak jadi. Saged dipahami ini. Semoga ini bermanfaat. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas pada puncak karakter, yaitu laki-laki dan perempuan yang berzikir kepada Allah. Akan kita bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wallahu. Ada pertanyaan? Nah? Monggo. Monggo, Pak. Saya beri pandangan pada awan ini. Kalau itu dilakukan dengan tanpa sengaja, jadi orang bilang yang pertama itu rezeki, yang kedua itu dosa. Ya. Betul. Jadi gini, ini pertanyaan bagus dan mungkin kita semuanya mengalami lah. Nggih. Pertanyaan beliau, bagaimana kalau kita memandang lawan jenis itu tanpa kesengajaan? Ya, seperti kita jalan, pas jalan simpangan, gitu ya. Pas jalan podo-podo mlakune, podo-podo naik sepedae. Doleh kok cantik ternyata. Maka ini tidak mengapa. Itu tidak mengapa. Oh, memang gak sengaja, gimana? Oh, gak sengaja. Ya, makanya Nabi mengatakan dalam hal ini, perhatikan. Dalam hal ini Nabi memberikan wanti-wanti. Dalam hal ini. Apa kata Nabi? Wa qala Nabi SAW, la tudbi'un nadhrah an nadhrah. Jangan kamu ikuti pandangan pertama kepada pandangan yang kedua. Nah, jangan kamu ikuti pandangan pertama dengan pandangan yang kedua. Kenapa? Fa inna ma lakal awal ula. Fa inna ma lakal ula. Pandangan pertama tadi itu memang untukmu. Allah ngasih rezeki buat kamu. Oh, enggak sengaja kok tiba-tiba noleh, pas ditoleh kok ya pas ayu ngono. Ya. Itu pandangan untukmu. Walaisat laka al-ukhra, tapi pandangan yang kedua itu bukan lagi bagi, memang kamu dolehi gitu. Paham ya? Nah, seperti yang jenenge orang loh, Pak. Jenenge orang loh. Coba jenengan mari ndelok, atau mungkin kalau simpangan jalan mungkin insyaallah kita selamat. Kalau berjalan, ya berjalan gini, simpangan, podo-podo naik sepedae, papasan dengan orang yang cantik, lalu kita gak sengaja noleh dan menikmati kecantikan itu, maka itu rezeki buat Anda. Ya yang gak boleh itu balenin delok mana nih gitu. Kalau simpangan jalan kan orangnya pergi kan, sing repot iku nek nduk warung menelu. Dia duduk, kita duduk. Isok nunduk no pandangan kira-kira. Wong ana depan kita orangnya. Antara rizki, iki rizki apa rizki ya? Is gak iso. Mau gak mau is banyak istighfar, diakui atau enggak, kita tertarik menikmati. Mau gak mau. Dia bagian banyak istighfar kepada Allah dan minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada, maka disinilah ibu perannya. Tolong ibu, nek memang suami Anda itu seneng wanita yang berai, berai yo bu, nek kate turu bu. Jadi kalau suami sudah mau pulang itu sampean dandano, pakai benges, pakai celak, pakai pupur gitu loh. Terus dandano sing apik gitu loh. Ojo bojo sampean mulai sampean bangun dari makam. Ruwah-ruwah ndak karu-karuan. Utama dikuncit situ. Nek gak ngono pupuran ndek bathok tok sret ngono. Iki kaya mak lampir ojol iki. Bon ya, ibu silakan berdandan. Kalau memang suami Anda itu tipe laki-laki yang suka wanita dandan, dandanono, berani dandanono tidak masalah, demi keselamatan suami Anda. bahasan jenengan yang bagus, bahasa yang lembut dipakai bahasa irama sales. Tahu irama sales? Nah, marketing itu kan bahasa-bahasa nada napa niku nahawan ya. Atau nada jiharkah gitu. Itu dipakai baru pulang. Biasakan Bu ya, biasakan dijemput suaminya, dibuka pintunya, ambil tasnya, lepas sepatunya. Itu ojo dilatih suami mandiri. Itu yang menjadikan nanti suami mencari perhatian dari makhluk lain. Saya kira cukup, kurang lebih mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.